الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang ila, ila ini sumpah yang diucapkan oleh seorang suami bahwa dia tidak akan mendatangi, tidak akan menjimai istrinya dalam tempo waktu tertentu. Kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma tentang ila ini alladzi sammallahu taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ طيب بارك الله فيكم Allah subhanahu wa ta'ala menentukan batasan seorang suami mengila istrinya yakni selama 4 bulan. Kata beliau radiyallahu ta'ala la yahillu li ahadin ba'dal ajali illa ayyumsika bil ma'ruf أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. Tidak halal bagi seorang laki-laki setelah jatuh tempo. Baik, kalau misalnya dia barakallahu fikum mengila istrinya satu bulan, setelah satu bulan dia kembali kepada istrinya, atau dua bulan atau tiga bulan. Tapi kalau lebih dari empat bulan, maka empat bulan ini sebagai batasannya. Jatuh tempo pas 4 bulan maka dia harus kembali kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Kata beliau di sini illa yumsika bil ma'ruf, harus kembali kepada istrinya, atau kalau tidak dia harus menceraikannya. Karena seorang istri tidak bisa dibiarkan tergantung, dalam artian tidak diperlakukan sebagaimana mestinya seorang istri barakallahu fikum, dan juga tidak dicerai terkatung-katung. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi ini agar supaya baik seorang istri tidaklah di lalaikan hak-haknya. Imma mu'ashara bil ma'ruf wa imma talaq. Baik, tidak bisa dibiarkan terkatung-katung. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى وقال لي إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. إذا مضت أربعة أشهر kalau sudah lewat 4 bulan maka diberhentikan. Dipanggil sang suami, diingatkan bahwa engkau telah mengila istrimu dan sekarang sudah jatuh tempo 4 bulan. Barakallahu fikum. Imma dia mentalaknya wa imma dia harus rujuk kembali kepadanya. Jangan dibiarkan barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babun حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال طيب تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يؤتي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس نحوه وقال الزهري بالأسير طيب يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره وسنته سنة المفقود. Bab hukmul mafqud. Mafqud di sini adalah orang yang hilang. Hukmul mafqud fi ahlihi wa malihi. Orang yang hilang, bagaimana hukum tentang keluarganya, maksudnya istrinya dan harta bendanya? Apakah boleh nikah lagi sang istri? Barakallahu bikum. Dan apakah sudah boleh dibagi hartanya sebagai warisan? Baik, hukmul mafqud. Wa qala Ibnu Musayyab, idza fuqida fi shaffi, kalau hilang dalam saf, saf maksudnya di sini adalah ketika orang berperang, karena orang berperang diatur bersaf-saf. Barakallahu bikum. Maksudnya ketika dia hilang dalam peperangan, usai perang tidak tahu kemana dia, dicari di para syuhada yang telah meninggal dunia, tidak ada juga. Ditanyakan di mana, mungkin apakah ditawan oleh musuh, musuh juga mengatakan tidak ada si fulan. Harta tawanan kan bisa diketahui dari arah musuh. Baik. Orang-orang kafir mengatakan, ah, kami menawan teman-teman kalian, sipulan. Lah ini tidak ada di tawanan dan juga tidak didapati jenazahnya, namanya mafqud. Atau mungkin di zaman sekarang ini kapal laut mungkin ya, di kapal laut tenggelam kapalnya, sebagian ada yang didapati masih kondisi hidup, sebagian lagi sudah menjadi mayat, sebagian lagi entah kemana. Barakallahu fiikum. Pokoknya hilang. Atau orang masuk ke hutan, tidak balik-balik, tidak tahu kita apakah masih hidup dalam hutan atau sudah mati, namanya mafqud. Pokoknya hilang. Demikian juga barakallahu fikum, di perkotaan sekarang ini juga ada orang lari dari rumahnya, tak hilang. Nanti setelah 30 tahun baru pulang. Nanti setelah 30 tahun baru pulang. Ada juga yang demikian. Al-muhim mafqud. Ini kembalinya kepada kondisi orang yang hilang itu, berapa umurnya, kemungkinan hidup matinya, tempat hilangnya di mana. Ini menjadi pertimbangan dan ini akan diputuskan nanti oleh hakim. Umurnya sekarang berapa? Taruhlah seandainya hidup dia masih berapa puluh tahun misalnya, baru dinyatakan kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Jangan baru hilang satu bulan kelas. Sebagian orang sudah bacakan tahlilan untuknya. Sudah diambil 40 harinya. Walhasil setelah setengah tahun muncul ulang dia. Barakallahu fiik. Di mana hilangnya, berapa umurnya? Ini menjadi pertimbangan untuk kebijakan seorang hakim. Barakallahu fiik. Idza fuqida fi shaffi 'inda al-qital tarabbus umratu sana. Maka istrinya harus menunggu sampai satu tahun. Satu tahun dia harus menunggu boleh jadi dia pulang, boleh jadi entah kemana. Wasyara Ibnu Mas'ud jariyatan faltamasa sahibaha sanatan falam yajidhu. Sahibuha. Wasyara Ibnu Mas'udin jariyatan faltamasa sahibuha sanatan falam yajidhu. Agak, gimana? Faltamasa sahibaha sanatan falam yajidhu. Baik. Washtara Ibnu Mas'ud jariyatan dari Ibnu Mas'ud memberi seorang budak. Faltamasa sahibaha, kemudian Ibnu Mas'ud mencari temannya. Ibnallahu Ibnu Mas'ud yang mencari temannya. Selama satu tahun falam yajiduhu. Baik. Falam yajiduhu wa faqada. Boleh jadi temannya ini apakah suaminya atau siapa? Fakhadha yu'ti ad-dirhama wad-dirhamaini. Fakhadha yu'ti ad-dirhama wad-dirhamaini wa qala Allahumma an fulan fa in ata fulan fala fali wa alayya. Fakhadha yu'ti ad-dirhama wad-dirhamain, kemudian beliau memberi satu dirham atau dua dirham. Wa qala Allahumma an fulan, ya Allah untuk fulan ini. Ini pahalanya untuk fulan. Fa in ata fala fulan fali wa alayya. Kalau ternyata fulan datang maka kembali untukku dan atasku. Wa qala hakadha fa'alu bil luqatah. Kata beliau, hendaknya demikianlah kalian perlakukan untuk anak-anak yang dipungut atau orang-orang yang ditemukan. Qala Ibn Abbas nahwahu. Ibn Abbas juga mengatakan yang serupa. Baik. Qala Zuhri bil asir yu'lamu makanuhu. Berkata Al-Imam Zuhri tentang tawanan. Baik. Diingatkan tempatnya. Beliau mengatakan la tatazawwaju imra'atu wa la tuqsamu yuqsamu maluhu. Tidak boleh di istrinya menikah dan tidak boleh hartanya dibagi. Fa idza inqata khabaruhu fa sunnatuhu sunnatul mafqud. Baik, kalau sudah tidak ada lagi kabarnya maka kembali hukumnya kepada hukum mafqud, orang yang hilang. Baik, orang yang hilang ini akan barakallahu fikum diputuskan perkaranya oleh hakim nantinya. Berapa lama barakallahu fikum keluarganya harus menunggu sampai dia pulang atau dicap atau dianggap sudah meninggal dunia. Tapi selama istrinya mengetahui atau orang-orang mengetahui bahwa dia masih hidup, ya maka dia tidak boleh menikah dan hartanya belum boleh dibagi. Hakikatan. Baik. Kecuali kalau diyakinkan bahwa seandainya pun hidup sekarang ini kira-kira sudah mati. Ini karena umurnya pada saat dia hilang memang sudah 60 tahunan misalnya. Baik. 60 tahun. Mungkin pikun dia sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Pikun dia entah kemana perginya. Tapi menghilang dia. Allah musta'an. Maka mungkin orang akan menunggu beberapa tahun saja. Setelah itu dinyatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Allah musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan an Yahya ibn Sa'id an Yazid mawla al-Munba'ith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an dallatil ghanam fa qala khudha fa innama hiya laka aw li akhika aw lid-din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dallah. Kalau mafqud orang, kalau dallah itu barang. Paham? Apakah itu hewan, apakah itu duit, atau apalah. Pokoknya barang, namanya mafqud. Dallah. Kalau mafqud itu adalah orang. apakah anak kecil, orang dewasa, atau orang tua, al-muhim, orang dia. Istilahnya beda, mafkud adalah orang dan dalalah itu adalah barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dalalatil ghanam, an dalalatil ghanam, tentang kambing yang entah punya siapa. Mungkin lompat dari mobil, kan begitu. Terkadang mobil ngangkut kambing atau mobil ngangkut ayam, penutupnya tidak rapat mungkin, atau karena goncangan sehingga tutupnya itu bergeser. Apalagi kalau tutupnya itu cuma sekedar digeser-geser seperti misalnya apa, kerangkeng ayam ini yang biasa di atas mobil, ya kan cuma biasanya cuma digeser-geser begitu. Tapi boleh jadi karena goncangan-goncangan akhirnya terbuka. Tapi tanpa disadari ayamnya loncat satu-satu keluar. Tapi barakallahu fikum, sementara sopir tidak tahu kalau ada ayam-ayam ini lepas entah kemana. Barakallahu fikum, namanya mafkud, ya apa namanya? Dhalalah. Fakala berkata Rasulullah SAW, khudha fa innama hiya laka uli akhika uli di'im. Kata Rasulullah SAW, ambillah, fa innama hiya laka uli akhika uli di'im. Ya boleh jadi itu adalah untukmu atau saudaramu yang lain yang mendapatkannya, atau dia akan dimakan oleh serigala. Jadi, kalau dibiarkan dia akan dimakan serigala. Atau mati begitu saja karena tidak keurus. Barakallahu fiikum. Wasuila an dhalati ibil. Kemudian beliau ditanya tentang unta yang hilang. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang menemukannya? Faghadiba wa marrat wajnatahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai memerah pipi beliau. Pokala malaka walaha. Kata Rasulullah SAW, apa urusanmu dengan unta itu? Barakallahu fikum. Unta itu binatang yang besar, bisa dia lari dari predator kecil. Paham? Kalau cuma serigala, dia bisa menghindar dari serigala, dia lari. Barakallahu fikum. Tapi kambing tidak bisa. Jadi, makanya dikatakan awliddi'im, untuk kambing itu. Maka ketika unta ini besar, kata Rasulullah SAW, apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan dia. Malaka walaha. Maha hidauha wasiqa. Maha alhida wasiqa. Unta itu bersamanya dengan apa? Bersamanya hida, yang sepatunya. Dia bisa kemana-mana. Beda dengan kambing. Kambing tidak bisa kemana-mana. Dia akan terperosok ketika berjalan di atas pasir. Beda dengan unta. Paham barakallahu. Unta itu diberi kaki, memang ketika dia letakkan akan mengembang. Jadi akan melebar. Jadi kalau diangkat kayak, tapi kalau dia turunkan itu lebar sehingga susah untuk apa? Terpesorok dalam pasir, padang pasir. Barakallahu. Dan dia bukan kuku, sama seperti kuku. Sama seperti kuku apa ya? Sama seperti kuku kuda atau kuku sapi. Bukan. Dia semacam plat. Kayak ban mobil, lentur dia. Lentur. Subhanallah. Lentur. Kemudian di atasnya itu kayak kelenjar. Jadi dia begitu dia diletakkan langsung melebar gini. Subhanallah. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan unta ya memang untuk kendaraan padang pasir. Baik, barakallahu fiikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'aha hida al-hida wa siqa. Unta itu ada sepatunya, ada kakinya, dia berjalan kemana-mana dengan perjalanan jauh, dia bisa hidup. Barakallahu bikum. Wa siqa, dia juga memiliki apa? Dia memiliki gentong air dalam badannya. Bukan puluknya, puluknya itu bukan tempat air, barakallahu fiikum, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Puluknya itu bukan tempat air, bukan gentong air di situ. Itu cadangan lemak yang ada di situ. Dan dia bisa menampung sekian banyak air untuk perjalanan jauh. Subhanallah. Dan memang kalau dia minum, lama dia minum untuk mengisi tangkinya ini. Barakallahu bikum. Jadi tidak perlu kalian gusar, risau dengan ontanya orang yang lepas, yang hilang, yang kalian temukan. Biarkan dia. Kata Rasulullah SAW, tashrabul ma'a wa ta'kulu syajar. Unta yang hilang dari pemiliknya, yang pergi dari pemiliknya, dia memiliki kaki, dia memiliki gentong air, tashrabul ma'a wa ta'kulu syajar, dia bisa minum air dan dia bisa memakan tumbuhan-tumbuhan, dedaunan, dan dia bisa memakan. Masya Allah, memang sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dia bisa makan kaktus yang berduri ini. Dari tanaman-tanaman padang pasir seperti antaranya kaktus. Kaktus ini kan berduri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta ini mampu untuk memakan kaktus ini tanpa dia tertusuk oleh durinya kaktus. Subhanallah. Hatta yalqaha rabbuha. Dia bisa bertahan hidup lama maksudnya. Dia bisa makan, dia bisa berjalan kemana-mana. Dia bisa bertahan hidup. Kalau cuma predator kecil, ya dia bisa menghindarkan diri daripadanya. Sampai ditemukan kembali oleh pemiliknya. Hatta yalqaha rabbuha. Biarkan dia, jangan usik, jangan ganggu. Barakallahu fiikum. Wasuila anil luqatah, kemudian beliau ditanya tentang luqatah. Luqatah ini barang temuan. Kalau bala tadi apa? Bala itu bentuk hewan, luqatah itu dalam bentuk ya barang-barang seperti duit. Faqala i'rif wika'aha wa ifasaha wa arifha sana. Dulunya orang menyimpan uang itu di kantong-kantong, barakallahu fikum, pundi-pundi. Baik. Kemudian di zaman sekarang ini ya dompet. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irfika'aha wa ifasaha." Kenali, ingat baik-baik. Wika'aha, talinya, tali untuk mengikatnya. Apa? Kan kayak kantong-kantong di zaman dahulu itu kan dijahit, kemudian ada pengikatnya untuk mengikat mulutnya. Supaya barang tidak keluar dari situ. Maka si penemu barang ini diperintahkan Rasulullah untuk mengetahui, mengenali. Talinya terbuat dari apa, jenis kantongnya itu terbuat dari apa. Wa ifasaha, ifasa itu ya kantongnya itu sendiri. Warib hasana, dan umumkan selama 1 tahun. Umumkan di sini, jangan disebutkan ciri-cirinya. Kalau disebutkan ciri-cirinya, semua pada datang nantinya. Barakallahu fiikum. Umumkan saja secara umum. Siapa yang merasa kehilangan barang, silahkan datang ke kami di rumah ini, nomor kami sekian dan sekian. Baik. silakan datang kalau ada yang merasa kehilangan. Ya kan? Kalau yang datang langsung mengatakan, oh, anak kehilangan, duit 20 juta, tak ika-ika. Ternyata yang kita dapat bukan begitu. Memang duit, tapi bukan diikat-ikat. Barakallahu fikum. Al-muhim, ketika orang itu datang, kita tanyakan, apa ciri-ciri, apa yang anda apa yang hilang dari anda. Kalau dikatakan, oh anda kehilangan barang ini, tas, oh bukan tas ini, sudah pulang itu. Anda kehilangan ini, oh bukan itu, sudah. Anda datang lagi orang, anda kehilangan dompet. Dompet warna apa, terbuat dari apa. Dia akan menyampaikan, oh dompet warna hitam, terbuat dari kulit. Ya kan? Walillahilham, di zaman sekarang ini kan dompet-dompet kan biasanya kan sudah ada apa? Sudah ada bersamanya apa? Pengenalnya, ada kartu penduduknya, SIM-nya, macam-macam. Kalau dompet sekarang hilang, ya biasanya sekalian dengan dompetnya memang tidak ada. Tapi kalau ada yang masih lebih mending misalnya, ya kelas dikembalikan, ya tinggal KTP-nya, tinggal SIM-nya, tinggal al-muhim, ya uangnya mungkin sudah hilang. Jadi jarang-jarang orang mengembalikan dompet dalam kondisi memang full, masih utuh uangnya. Rata-rata yang kembalinya, ya yang punya mungkin ya biar jauh, yang penting ini SIM ada, setengah mati lebak urus dengan SIM ini dia. Kemudian menyita waktu. Walhasil ya mungkin dia duitnya direlakan lah, al-muhim yang penting kembali itu surat-surat, kartu-kartu, barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengenali dari tempat barang itu, ikatannya kalau ada pengikatnya, materi tempatnya apa, dari kulit, dari plastika atau apakah. Warib hasanah, dan umumkan selama 1 tahun. Sekarang walillahilham, banyak tempat-tempat pengumuman. Memang disebutkan di tempat kehilangan itu, siapa yang merasa kehilangan sesuatu barang, maka silakan mendatangi kami selama 1 tahun. Fa'inja aman ya'rifuha, kalau datang yang mengenalinya, oh anak-anak kehilangan barang ini, oh begini, oh pas, sudah, niam punya antum ini, dikembalikan. Barakallahu fikum. Wa illa fa akhlitha bimalik, kalau ndak maka silakan kau mencampurkannya dengan harta. Ini silakan kau memilikinya, pakai. Silakan kau pakai itu uang, tapi posisinya masih tetap sebagai apa? Titipan. Karena boleh jadi ada seorang, barakallahu fikum, yang lewat di situ kemudian apa? Tercecer uangnya, tercecer barangnya. Kemudian dia tidak bisa kembali ke tempat itu karena memang dia harus melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi, dan dia akan kembali setelah 10 tahun mungkin, setelah 5 tahun baru balik. Balik dia masih mengetahui tempatnya ini. Jadi dia tanya-tanya orang, dulu uang saya hilang sekitar tempat ini, berapa tahun yang lalu, masih ada mungkin. Jadi yang tahu, oh dulu memang ada. Ini biasanya kalau barang berjumlah besar ya, silahkan temui si pulan, dulunya dia yang mendapatkannya, entah apa itu, pokoknya dia dulu mendapatkan barang. Maka dia sebagai wadi'ah titipan. Maka ketika walaupun sudah 5 tahun, 10 tahun dia datang, tolong barang saya, barang saya mungkin antum dapatkan. Bagaimana ciri-cirinya? Oh betul-betul dia sebutkan ciri-cirinya pas sesuai dengan barang itu. Maka dikembalikan. Qala Sufyan balaki tu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman qala Sufyan wa lam ahfad anhu syai'an ghairu hadza. Faqultu ara'aita haditha Yazida maula al-munba'i fi amri dhalati huwa an Zaid bin Khalid? Qala na'am. Qala Yahya wa yaqulu Rabi'ah an Yazida maula al-munba'i an Zaid bin Khalid. Qala Sufyan balaki tu Rabi'ah faqultu lahu. Alhasil barakallahu bikum. Ini tentang masalah sanad. Alhasil intinya adalah barang-barang ini. Kalau barang itu adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh orang, tercecer, orang tidak akan bakal mencarinya lagi. Paham barakallahu bikum? Kalau tercecer itu barang, orang tidak bakal cari. Contohnya ini mas-mas mungkin ini. Mas-mas yang bikin, yang jual sayur-sayur ini, kalau jual kiri satu ika sayur misalnya sayur, dia hanya mau cari satu ika atau satu kantong kecil tomat yang harga 2.000, 3.000, ya kan begitu. Jadi kalau jatuh karena atara pun, jadi talimpar satu, hanya mau cari dia. Barakallahu fiik. Silakan ambil lantum mang, kalau enggak digilas mobil. Barakallahu fiikum. Dan si mas-masnya juga, kalau enggak ada yang ngambil itu paling so penyot ini. Dia enggak akan cari uang-uang yang tercecer mungkin 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak. Tinggal tempatnya di mana. Kalau di tempat-tempat keramaian atau tempat orang-orang batin, orang-orang yang berduit, kemudian hilang 10.000, 5.000, syontap, orang tidak terlalu peduli. Tapi kalau misalnya di daerah Komo sini, mungkin barakallahu fikum atau daerah-daerah yang 5.000 itu sangat berharga, ya keras, tetap dicari orangnya. Kalau tidak mau ikut pusing, ya keras tinggalkan. Barakallahu fikum. Kembali kepada urf, kalau memang di tempat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, ya kondisinya kan beda. Pemukiman kumuh, orang-orang miskin di situ, uang 5.000 itu sangat penting. Beda dengan perumahan-perumahan elit, ya kan? Orang-orang kaya 10.000 enggak ada orang mau ambil. Barakallahu fiik. Jadi orang dah merasa kehilangan dengan uang 10.000, tidak perlu dia cari lagi. Tidak lagi dia mau baku urus dengan 10.000. Kenapa semua teramu sedapat uang 10 juta dengan bisnis ilmu, baku apalagi dengan. Jadi orang menghargai betul-betul waktunya. Intinya kembali kepada apa? Kondisi keadaannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa? Mendapatkan sebiji kurma. Beliau mengatakan, seandainya aku tidak khawatir bahwa ini adalah bagian dari sedekah, niscaya aku akan memakannya. Barakallahu fiik. Saya kita ajukan sampai sini barakallahu fikum tentang masalah luqatah terkena orang mafqud, orang yang hilang. Mafqud, dhalla dengan luqatah, tiga ternyata barakallahu fikum, ana lupa. Mafqud itu orang yang apa? Orang yang hilang. Kalau dhalla itu hewan, kalau barang-barang itu adalah luqatah. Barakallahu fikum. Luqatah itu dari sesuatu yang dipungut. Barakallahu fiik. Kemudian dhalla itu adalah sesuatu yang tersesat. Secara bahasa sesuatu yang tersesat. Ini kambing tersesat. Dia tidak bersama dengan teman-temannya, bersama dengan rombongannya. Dia tersesat sendiri hingga hilang dia dari rombongan. Maka dikatakan apa? Dhalla. Adapun manusia dikatakan mafqud. Mafqud karena apa? Faqada. Ini kehilangan. Paham berlaki orang kehilangan, dia kehilang. Ini keluarganya merasa kehilangan dia. Kita dicari barakallahu fiikum, diusahakan, diupayakan. Tabillahu nasuhu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.